bermacam-macam orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada penulis mengatakan bahwa yang masuk ke dalam pembatal keislaman ini juga adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya syariat ini hanya untuk masa lalu. Sesungguhnya syariat ini hanya untuk masa lalu. Adapun untuk masa sekarang maka tidak diperlukan. Ini keluar dari agama Islam. Orang yang berkeyakinan seperti ini, maka dia keluar dari agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa kadzalika yadkhulu fi hadza man ibtada'a bid'atan fid din aw ahdatha hadathan yadhunnu annahu khairun wa annahu taqarribu ila Allah azza wa jalla. Hadza naw'un min al-khuruji an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yas'uhum ma syara'ahu Allah azza wa jalla wa innama ataw bi ziyadat wa ma'na hadza anna ad-dina ghairu kamilin wa annahu bi hajatin ila ziyadat. Penulis mengatakan termasuk dalam kategori ini, yaitu kategori mengatakan bahwasanya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khadir alaihi salam keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, yaitu orang yang mengadang-adakan hal baru dalam agama, yaitu melakukan perbuatan bidah atau memunculkan sesuatu yang dianggapnya lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari keluar dari syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia merasa apa yang disyariatkan Allah azza wajalla tidak mencukupi bagi mereka. Lalu mereka mendatangkan tambahan-tambahan. Ini berarti agama belum sempurna dan masih membutuhkan tambahan-tambahan. Ahibati hafizakumullah taala, yang patut diperhatikan dalam penjelasan Syekh di sini adalah apakah setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah maka dia keluar dari agama Islam? Maka jawabannya tentu tidak. Apabila ada orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah maka tidak serta-merta dia berarti mengatakan bahwa dia berhak keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian, tetapi perbuatannya itu menunjukkan bahwasanya dia mengerjakan yang di luar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Syekh seperti itu, bahwasanya seorang yang mengerjakan perbuatan bid'ah dia perbuatannya iya di luar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena belum ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi apakah dia keluar dari agama Islam? Maka jawabannya tidak. Ya, dia tidak keluar dari agama Islam. Taib, ahibati ahfidzakumullahu taala, kecuali kalau seandainya dia menyatakan bahwa bid'ah tersebut lebih baik dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwa perbuatan bid'ah ini lebih baik dan lebih utama dibandingkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini setelah ditegakkan hujjah atasnya, maka dia dinyatakan sebagai orang yang kafir keluar dari agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Sebelumnya, kenapa dikatakan orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia telah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya dia mengerjakan yang bukan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah karena dia merasa ada amalan-amalan tambahan-tambahan yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ahibati ahfidzakumullahu taala, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekali lagi, tidak semua yang melakukan perbuatan bid'ah kemudian dinyatakan dia keluar dari Islam, tidak ya. Tetapi perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia melakukan perbuatan di luar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi tidak semua yang melakukan perbuatan bidah kemudian dia dikatakan kafir. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa qala wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu tertolak. Kenapa? Karena dia mengerjakan bid'ah dan bid'ah tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengerjakan amalan yang tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Dan hadis ini sangat ironis sekali, dibenci oleh sebagian kaum muslimin. Padahal yang mengucapkan hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat ironis sekali. Hadis ini juga adalah hadis yang sering dijadikan olok-olokan oleh sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Padahal tidak diperbolehkan mengolok-olok sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga yang sering dibenci oleh para pelaku bid'ah. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, ancaman bagi yang melakukan perbuatan bid'ah adalah amalannya tertolak. Dan pelaku bid'ah terbagi menjadi dua, yang membuat perbuatan bid'ah lalu diikuti oleh orang lain, atau yang kedua, yang melakukan perbuatan bid'ah. Yang pertama lebih parah daripada yang kedua, karena dia yang membuat, kemudian setelah itu diikuti oleh orang banyak, padahal belum ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, yaitu dia beramal berdasarkan perbuatan bid'ah, maka pada saat itu dia tertolak amalannya. Pada saat itu dia tertolak amalannya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Dalam riwayat yang kedua, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengada-ngada dari perkara kami ini. Di situ ada perbedaan antara mengamalkan amalan bid'ah dan yang kedua adalah membuat perbuatan bid'ah. Maka dua-duanya adalah tercela. Kemudian juga yang menjadi perhatian dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwa bid'ah pasti tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Bahwa perbuatan bid'ah tersebut adalah perbuatan yang tercela. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan bid'ah, maka amalannya tertolak. Ini harus disepakati oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena itulah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah tersampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, maka amalannya tertolak. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran dari tiga hadis ini juga bahwa perbuatan bid'ah pasti di dalam perkara agama. Berdasarkan fi alaihi amruna laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami. Perintah kami berkaitan dengan perkara agama. Kemudian dalam riwayat yang lain yaitu fi amrina, dalam perkara kami. Dalam perkara kami, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah fi dinina, di dalam agama kami. Maka perbuatan bid'ah di dalam agama tertolak. Hadis ini maksudnya adalah dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia seperti pakaian, alat transportasi, alat komunikasi, maka ini tidak tergolong dalam perbuatan bid'ah dalam istilah syariat. Adapun dalam istilah dalam istilah bahasa, iya. Karena bahasa artinya adalah asy-syai al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang dibuat buat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Iya, betul. Mikrofon bid'ah, handphone bid'ah, kemudian laptop bid'ah. Hampir semua yang ada di hadapan saya ini adalah perkara-perkara bid'ah. Tetapi secara bahasa, adapun secara istilah syariat, tidak dia. Berdakwah melalui YouTube, berdakwah melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, itu di secara bahasa ya bid'ah. Tetapi secara istilah syariat tidak. Karena dia adalah sarana, bukan ritual. Maka yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa perkara bid'ah sangat erat selalu kaitannya dengan agama, tidak erat kaitannya dengan kebiasaan ataupun dengan perkara dunia. Wallahu a'lam. Kemudian perkara yang kita ambil dari hadis ini juga adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian. Ini perintah untuk menjauhi segala perkara yang mengada-ngada dalam agama. Dan berarti di situ adalah larangan untuk mendekati. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada kewajiban. Ya, menunjukkan kepada kewajiban. Karena setiap perkara yang mengada-ngada, kata Rasulullah SAW, adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap perkara yang mengada-ngada, maksudnya mengada-ngada dalam perihal agama, maka dia disebut dengan perbuatan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini kita harus terima. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, beliau orang yang paling fasih. Paling fasih berbicara. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun. Maka kita harus terima setiap bid'ah sesat. Karena beliau orang yang paling fasih. Kemudian yang kedua, karena beliau orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Kalau seandainya ada bid'ah pengecualian, ada yang tidak sesat, maka niscaya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkannya untuk umatnya. Tidak akan. Karena beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Kemudian yang ketiga, di dalam diri Rasulullah SAW ketika mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, beliau adalah orang yang paling ikhlas dari seluruh umat manusia. Maka ketika beliau bersabda seperti itu, beliau menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa. Kullu bid'atin dhalalah. Dan saya nasihatkan tiga hadis ini jangan sampai dicela, wahai kaum muslimin. Anda mungkin membenci para pendakwah yang sering mengingatkan kaum muslimin, awas bahaya perbuatan bid'ah, awas ini bukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anda mungkin benci pendakwahnya, tapi jangan benci hadisnya. Dan jangan diolok-olok hadisnya. Dengan wajah bagaimana nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hadis-hadisnya diolok-olok. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa kita sebagai seorang Muslim wajib untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah ini akan sampai akhir zaman tetap akan ada. Maka pada saat itu jangan sampai seseorang merasa bahwasanya larangan ini hanya pada saat itu saja, tidak, tetapi untuk seterusnya sampai akhir zaman, yaitu menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian penulis mengatakan fal khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashmalu hadhihi al anwa' kulluha walakin ba'daha ashaddu min ba'd fa ba'daha kufrun waridah wa ba'daha dhalalun dun al kufr الذي عليه أقطاب الصوفية من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر واضح. Jadi keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup ini semua, ya. Maksudnya ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam syariat agama Islam. Tapi sebagian lebih besar dari yang lain. Maksudnya ada penyimpangan bid'ah yang besar dibandingkan bid'ah-bid'ah yang lain. Sebagian merupakan kekufuran dan kemurtadan. Sebagian merupakan kesesatan yang belum sampai batas kufur. Jadi di sini berbeda-beda. Orang melakukan perbuatan bid'ah, jenis bid'ahnya berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan dia dari agama Islam, ada yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, dan seterusnya. Sementara yang diyakini oleh para petinggi aliran sufisme dalam hal keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas merupakan kekufuran yang nyata. Nah, ini hati-hati ajaran yang mengajarkan bahwa sudah tidak wajib sholat kalau sudah sampai hakikat ma'rifat. Sudah tidak ada lagi beban pengabdian kepada Allah kalau seandainya sudah sampai kepada hakikat ma'rifat. Nah, ini tidak benar. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika man tashabbaha bihim fi ba'dil umur fa huwa khurujun an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqadrihi. Demikian pula orang yang meniru mereka dalam beberapa hal merupakan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadarnya. Jadi sebesar dia mengikuti, sebesar itu pula dia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, sekali lagi saya katakan, siapa yang lakukan perbuatan bid'ah, maka dilihat perbuatan bid'ahnya, apakah dia menyebabkan kepada kekufuran ataukah tidak. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim, fal wajibu 'alal muslim al-iltizamu bil kitabi wa sunnah wa i'tiqadu annahuma kamilani syamilani salihani li kulli zamanin wa makan wa alla yakun ladaihi syakkun aw taraddudun fi dhalika abadan daima. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh kepada al-kitab dan as-sunnah dengan meyakini bahwa keduanya tidak sempurna dan lengkap serta sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jika tidak, berarti ia mempunyai keraguan dalam hal ini selamanya. Ya, ini perhatikan bahwasanya kita harus meyakini apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap. Ya. Karena salah seandainya ada yang meyakini bahwa ada yang yang tidak lengkap, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah karenanya, maka ini berarti dia sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan bid'ah ini, para ikhwah, sebenarnya siapa yang melakukannya berarti dia sudah mengoreksi syariat, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengoreksi syariat bahwasanya Allah berfirman syariat sudah sempurna, kemudian dia dengan perbuatan bid'ahnya menyatakan bahwa belum sempurna. Kemudian juga menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Nah, ini termasuk daripada buruknya perbuatan bid'ah. Naam, wa qad takhfa ba'dhu al-umur 'ala ba'dhi an-nas wa la yajiduna laha hukman fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika liqusuri afhamihim la liqusuri al-kitabi was-sunnah wa illa falau kana 'indahum 'ilmun sahihun wa basiratun nafidha lawajadu anna al-kitaba was-sunnata mustamilani 'ala kulli ma yahtajuhu al-bashar ila an taquma as-sa'ah. Penulis mengatakan, memang kadang sebagian perkara tersamar bagi sebagian manusia, ya, tersamar bagi sebagian manusia, apalagi yang ilmunya masih rendah. Mereka tidak menemukan hukumnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan kedangkalan pemahaman mereka. Ini penyebab pertama seseorang terkadang menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ketidaksempurnaan Al-Kitab dan As-Sunnah. Kalau tidak demikian, seandainya mereka mempunyai ilmu yang sahih dan pemahaman yang terbuka, niscaya mereka akan dapati bahwa Al-Kitab dan As-Sunnah telah mencukupi semua yang diperlukan oleh manusia hingga hari kiamat. Ini dia. Walladzi la yajidu hadza 'alaihi an yahtamma an yattahima 'ilmahu wa fahmahu wa la yattahima al-kitaba wa sunnah wa yaqul innahuma lam yashtamila 'ala kadza wa kadza. Bagi yang tidak mendapatinya, hendaklah ia melihat kepada kekurangan ilmunya dan pemahamannya. tidak menuduh Alkitab dan As-Sunnah dengan mengatakan bahwa keduanya tidak mencakup ini dan itu. Memang benar. Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila ada orang menganggap ini kok belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus menuduh dirinya, dirinyalah yang kurang ilmunya, dirinyalah yang mungkin belum membacanya, dirinyalah yang mungkin harus lebih mempelajarinya lagi, bukan malah menuduh Al-Quran dan Sunnah yang kurang. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ثم نعلم أيضا أن أمور العادات والمباحات لا تدخل في الابتداء كالحرف كالحرف والصناعات. Memang benar juga bahwa perkara adat dan hal-hal yang mubah tidak masuk dalam perkara bid'ah seperti profesi dan industri. Ya. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan itu tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga produksi-produksi itu tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Memang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada profesi ini, belum ada profesi ini. Maka pada saat itu kalau seandainya dia termasuk mencari profesi yang halal, maka berarti tidak mengapa dia mengerjakan profesi yang memang belum ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membuat makanan, membuat pakaian, membuat macam-macam, maka ini memang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu adalah perkara yang baru yang diperbolehkan. Ya, perkara yang baru yang diperbolehkan. Nah. Wa hadza jaa fil kitabi wa sunnah ma yashmaluha biqauli ta'ala وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan telah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah apa yang mencakup hal-hal seperti ini, bahwasanya perkara kebiasaan, perkara hal-hal yang mubah itu tidak masuk di dalamnya perkara mencari nafkah, kemudian tidak masuk di dalamnya perkara membuat produksi, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, dan ini semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah ada, di antaranya surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah lah yang telah menundukkan bagi kalian apa saja yang ada di atas muka bumi dan apa saja yang ada di langit seluruhnya. Nah, hatta al-mubahat wal-mukhtara'at والمستجدات والصناعات يشملها الكتاب والسنة. Yang artinya memang benar juga bahwa perkara adat dan hal-hal yang mubah tidak masuk dalam perkara bid'ah seperti profesi, industri, dan ini semua disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 13. Hingga hal-hal mubah, teknologi baru, penemuan-penemuan baru, dan industri semuanya telah dicangkumkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وقد وجه الله في كتابه إلى أمور الدنيا وتناولها والانتفاع بها والاستعانة بها لكن أفهام الناس ومذاهبهم قد تقصر عن هذا وإنما هذا عيب في إدراك الناس. Yang artinya Allah telah menuntun di dalam kitabnya dalam masalah duniawi, mendapatkannya, memaafkannya, serta menggunakannya, memanfaatkannya, serta menggunakannya. Akan tetapi pemahaman manusia dan mazhab mereka kadang terbatas dalam memahaminya. Inilah cacat dalam pemahaman manusia. Artinya, kalau Anda tidak mendapatkan hukum dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, maka jangan salahkan Al-Qurannya, jangan salahkan hadis-hadis Rasulullah SAW-nya, tetapi salahkanlah kekurangan paham dari seseorang ketika memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul